apa lagi? Berantem sama saya. Berantem. Apaan ini aja belum kelar? Aku beli baju dari kamu, tapi ternyata ini bajunya kecil banget, kan nggak muat. Ini coba aku dikasih baju kayak gini. Bu, ibu kegedean. Kekecilan. Kekecilan bajunya, ibu yang kegedean. Bukan dia bener, ibu kegedean. Ibu kegedean. Tapi bajunya kan kekecilan. Ya ibu kegedean berarti. Ya kan tahu ukuran saya, kalau saya gede ngapain dikasih kecil? Ambil jarum, cos, ntar juga. Bu, ban aja. Rendam aja 2 hari minyak tanah. Ini apa baju kecil-kecil kayak gini dikasih saya coba saya enggak terima. Maaf, maaf saya udah insya. Diamin aja, Bu. Kalau baju kecil-kecil diamin ntar lama-lama gede dia. Beda. Palingan baju di Ima arah rumah. Ini baju aku juga. Tuh. Ini Ciawi tali sepi dong nih. Aduh. Tinggal separuh masa dijual? Malu, malu. Kasih. Emang ini siapa? Wah, ya, ya Kang No. Kang No karpet. Iya. Kang No karpet kan? Ini codet. Jadi kamu gak tahu ini barang-barang istri kemana? Iya di rumah pada gak ada ini barang semua. Wah. Saya mau pakai baju buat mudik malah dijual. Waduh, waduh, waduh. Tadi ada yang bilang lu pikir kita gak bisa ngedatengin keluarga lu dari Bandung kita suruh kemari. Aduh. Silakan, Rina, Putri, Niki, kita kan buat ini surat. Tadi ada yang bilang istri gua gak datang untung. Aduh. Mana nih premannya, nyalinya mana ini? Berangkat. Udah penuh nih berangkat. Berangkat mulu. Sebenarnya lu tahu nggak kalau ini parfum, kamera semuanya milik bini lu? Tahu. Kalau tahu kenapa lu bawa kemarin lu jual ke gue? Nggak taunya di sini, di sana mah kagak. Itu nih. Lo ngomong katanya mau masak lo. Ketupat. Iya tadi. Gua pergi dulu, gua bilang gitu. Di rumah dia bilang. Di rumah orang. Hah? Rumah keong. Oh, rumah keong. Rumah saya dong. Terus gimana duit saya? Bodo amat. Gak terima duit jadi barang-barang bini, gimana sih gak punya malu kamu? Aku... Bu, mendingan ibu. Ini jadi urusan ibu nih. Nah iyalah. Ibu mendingan ke Inggris, MU belum ada kita. Halo. Ya bagus bu. Pelina, ngenalin gak kalau ini Sule? Tahu lah kan tiap hari nonton, Mas. Oh, tiap hari begini di rumah? Di TV. Biasanya si ayah kalau lagi ngasih hadiah untuk Telina, Iki, Putri, apa sih biasanya? Coba tanya anak-anaknya deh. Coba. Iki, Iki. Ditanya apa sih? Dia bukan keluarga. Bukan anaknya. Oman dua. Cuman ada empat. Dua lagi dibungkus. Oh, di sini. Saya ini yang urusan baju tadi. Oh, ibu yang tadi kiper MU tadi. Ah, pulang ah. Lah, ya udah, hati-hati. Dadah. Silakan, Karina. Kalau ngelihat kayak kayak begini nih, apa sih perasaan Terina? Sedih pastilah. Tapi kelihatannya Terina kayaknya enjoy aja. Iya, dia mah seneng tiap hari ngetawain gua. Udah mah ngetawain, udah mah dapat duit lagi. Ya momen-momen seperti ini ya apa ya, kan jarang ya, jarang. Apalagi di bulan Ramadan ini ya, kita sekeluarga memang harus sudah bisa menerima dengan lapang dada. Di saat seorang ayah, seorang suami gak bisa buka bareng, sahur bareng gitu. Sudah kan. Berapa tahun gak bareng sahur sama buka puasa? Dari mulai 2004. 2004 ya. Nawar. 12 tahun. Jadi pada waktu itu mungkin umur Iki masih umur berapa ya Ki itu? SD. SD ya? Iya. Iya, kali. Ya, Putri juga masih gitu kecil. Lah. Kelas 1 SD kalau Putri. Ngelihat ayah seperti ini. Ya kan 12 tahun enggak sahur bersama, enggak buka puasa bersama. Sibuk kan selalu. Tapi ini semua demi keluarga. Ada perasaan bangga enggak? Ada ayah. Kalau kamu merasa bangga. Ya bangga sih, pasti bangga banget karena ayah kan totalitas juga. Dan awal-awal, kalau awal-awal tahun sih masih kayak ya, kenapa sih gak pulang? Apakah di luaran sana bermain cewek atau kekerja? Kalau dulu gitu. Oh, kalau awal. Yes. Ada cewek-cewek. Enggak, kan ini. Kalau ngebahas cewek deketin. Kan ini perkiraan kan maksudnya. Perkiraan maksudnya kan di awal dikira-kira dong. Kan di awal-awal tahun kan belum bisa membiasakan diri. Kalau sekarang udah kan membiasakan diri, kayak udah tahu karena pekerjaan kayak gitu. Cuman mungkin mereka tahu karena mungkin ada TV kan, lihat ayahnya seperti itu. Punya TV loh. Cuman tetap aja kan ya, yang namanya naluri, terus namanya hati mungkin gak bisa dibohongin juga. Kalau misalnya kayak ayahnya bilang, ayah kan gini-gini, iya. Tapi kan buktinya hatinya mungkin gak bisa dibohongin, mereka rindu kebersamaan gitu kan. Walaupun mereka udah gede. Iya. Nahan ngantuk. Soalnya memang Sule ini keluarganya banyak ya. Bukan hanya di rumah, tapi di sini. Keluarganya banyak banget ya. Iya. Makanya kadang-kadang kalau dia gak di sini, kita juga kangen gitu loh. Kangen supaya dia gak di sini. Iya. Suruh gak makan dong. Tapi ya itulah namanya seorang ayah ya. Betul. Ada resiko yang harus ditanggung ya. Iya. Seperti ini. Tapi dalam hati kecil Terina sendiri, pengen gak sih sekali-sekali bisa sama dengan keluarga, sahur bersama, begitu? Pengen lah! Kau panggilin preman lagi? Jangan. Kan gua preman. Ya itu kok pastilah, Mas. Itu yang komplain pertama, itu bukan Iki, bukan anak-anak yang laki-laki, dia. Putri. Ya, sampai saya gak bisa nahan air mata, dia bilang gini, Mah, emang gak ya gak pulang? Iya, rencananya gak akan pulang. Ya, kangen dong. Saya sambil bilang. Nah itulah ya, yang namanya naluri. Ini kotor, borok, gak boleh. Kasih tisu. Gak ada romantis-romantisnya. Lagi romantis, lagi sedih-sedihnya nih. Saya udah mulai ke bawah tadi tuh. Kalau saya lihat di Terina, maaf ya, saya biarpun jarang mengamati, tapi saya tahu Putri ini kan anaknya diem banget. Iya. Di antara semua anak-anak tuh dia paling diem, apalagi anak perempuannya. Dia pasti merasa cuma nggak bisa diungkapin aja gitu ya. Iya. Sehari itu akhirnya ngomong ke Telina bahwa dia kangen. Jadi kalau anak-anak, kalau anak-anak. Laki-laki, khususnya Ferdi sama Rizwan kan masih kecil mungkin ya. Kalau dia lebih berani langsung ke bapaknya gitu. Kalau bilang kangen, kangen gitu kan. Nah kalau anak perempuan kan kayak Putri udah pendiam di rumah gitu kan. Dia gak pernah berani ngomong apalagi bilang kangen gitu kan. Oh gak pernah, Putri gak pernah ngomong kangen sama ayahnya? Gak berani. Kenapa, kenapa? Ya dipeluk juga gak mau. Kenapa? Kadang-kadang dulu kalau lagi kecil juga, kalau gua nggak pulang 2 bulan gitu ya, pas gitu pulang, dia ketemu gua, hah? Siapa ini ya? Kenalin, kenalin. Tapi bener, Putri nggak pernah ngomong kangen sama ayah? Oh, tapi tetap walaupun kangen? Ya, kenapa dia cuma beraninya sama mamanya kalau bilang mau gengsi. Iya, malu kali ya, gengsi karena pendiam. Malu, orang bapaknya begini coba. Sekarang kita tanya sama Putri, Putri malu nggak bapaknya kayak begini? Enggak, kan soalnya kerjaan, jadi ya. Sekarang Putri bilang dong, kalau Putri kangen sama ayah. Masih. Enggak mau nangis. Ayo dong. Ayo dong. Gak apa-apa, nangis aja. Biasanya keluar kupon ya. Kan belum pernah ngomong kangen nih, sekarang ngomong kangen dong sama ayah. Mulai sekarang kalau kangen ngomong aja, karena ayah juga bisa merasakan kalau Putri lagi kangen. Cuman Putri mah kan orangnya cuek. Apa sih? Lu begitu aja sedih. Gua yang sering dikerjain, gak apa-apa. Terus sekali aja udah kayak begitu meweknya. Udah gak usah sedih. Hey, gua bukan masalah itu, Nek. Masalah apa? Lu kebiasaan. Kebiasaan apa sih? Lu udah sering lu sama gua bareng-bareng, Nek. Tahu gua. Masih gini aja lu. Gua ngapain sih? Kan gua cuma ngerjain gitu doang. Biasa lah itu mah. Ini gimmick nih sering, Nek. Kayak gini, Nek. Lu gak bosen, Nek. Masih aja lucu lu. Harus gua rasanya kalau sehari gak nginjek lu rasanya ada yang kurang gitu loh. Emang gua apaan diinjek-injek emang gua semut lu. Satu sama kita ya. Satu sama lu. Gua bisa aja lu datengin bini gua. Tapi ini ada lagi yang seru ya. Ini masih paling seru ini pokoknya. Paling seru banget. Ini ada video ya yang seru. Jangan sekarang. Gua pengen. Nanti aja ya. Oh iya. Sini aja.